Rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Malah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat, hidayah dan taufiknya kembali malam hari ini kita dipertemukan, dimudahkan untuk bisa kita melanjutkan pengajian kita, taklim kita. Dan insyaallah malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang al-kufru ta'rifuhu wa anwa'uhu. Kekafiran, pengertiannya dan macam-macam kekafiran. Pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui secara bahasa al-kufru at-taktiyatu wasitru, menutup. Itu al-kufru, yakni menutupi. Secara syariat, al-kufru secara mutlak adalah diddul iman, lawannya iman. Kufur adalah lawan iman. Kalau kafir berarti orang yang tidak beriman. Baik dengan sebab-sebab kekafirannya yang akan kita bahas macam-macamnya. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam kekafiran. Al-kufru nau'an, kekafiran atau kekufuran itu ada dua macam. Ada dua macam. Naul awal kufrun akbar. Macam yang pertama adalah kufur, kekafiran yang besar. Kekufuran yang besar. Yuhriju minal millah. Yang ini bisa mengeluarkan dari agama. Orangnya disebut kafir. Tidak lagi mukmin, tidak lagi muslim. Nah, ini nanti macamnya ada lima yang akan kita kaji. Kemudian macam yang kedua, yaitu kufrun asghar, kufur kecil. Bentuk kekufuran tapi kecil, la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan dari agama. Wa huwa al-kufrul amali. Yang ini biasanya dikenal dengan kufur amali. Kufur bentuknya amaliyah, amalan. Yang tidak disertai dengan keyakinan. Yang nanti akan datang pembahasannya, semisal kufur nikmat. Nah, itu namanya kufur juga. Tapi bentuknya tidaklah pelakunya dikatakan kafir. Tidaklah pelakunya dikatakan murtad. Tidaklah pelakunya dikatakan keluar dari agama. Namun dia tetap muslim mukmin, namun keislamannya, keimanannya berkurang sesuai dengan kadar kekufurannya. Itu kufur asghar, kufur kecil. Nanti juga ada macam-macamnya. Sekarang kita kaji yang pertama adalah kufur akbar, kekafiran yang besar, kufur yang besar. Ini dibagi menjadi lima macam, kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan hafidhahullah wa ra'ahu ta'ala. Kufur besar ini ada lima macam. Naul awal, kismul awal kufru takdib. Kufur bentuknya adalah mendustakan. Ya. Kufur disebabkan dia mendustakan. Tidak percaya. Mendustakan artinya yakni tidak percaya terhadap Allah dan tidak percaya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut 68. Dalilnya surah Al-Ankabut ayat 68. وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapakah orang yang lebih dolim? Adakah orang yang lebih dolim dibandingkan orang yang mengada-adakan atas nama Allah kedustaan, mendustakan atas nama Allah, au kadzdzaba bil haqq, atau mendustakan al-haq, kebenaran yang datangnya dari sisi Allah. Lamma ja'ahu, ketika datang kepada dia, alaisa fi jahannam maswal lil kafirin, bukankah di neraka jahannam itu tempat tinggalnya bagi orang-orang kafir. Jadi di sini Allah Ta'ala sebutkan di akhir ayat, orang-orang kafir tempat tinggalnya adalah di jahannam. Kenapa mereka? Mereka di antaranya adalah kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Mereka mendustakan al-haq, kebenaran yang datang dari sisi Allah, yang dibawa oleh Rasul, tidak diterima, tidak mau dipercayai, tidak mau mengimani, mendustakannya. Maka ini menjadi sebab kekafiran, kufur akbar. Misalnya satu ayat saja kita tidak percayai, kita dustakan, padahal ayat itu jelas ayat Al-Quran, datang dari si Allah, dibacakan oleh Rasul, dan termaktub di mushaf-mushaf, jelas-jelas ayat Al-Quran, kita dustakan, kita tidak percayai, maka ini menjadi kekufuran, kufur akbar. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi satu ayat, setengah ayat, bahkan satu huruf bisa menjadi sebab kekafiran kalau tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya kufur takdzib, kekafiran karena sebab mendustakan. Jenis yang kedua, atau macam yang kedua, adalah kufrul iba'i wal istikbar ma'at tasdik. Kufur disebabkan enggan dan sombong, tidak mau menjalankan perintah Allah karena dia sombong. Ma'at tasdik, walaupun dia saat itu membenarkan kalau itu adalah perintahnya Allah, kalau itu adalah perintahnya Allah, dia tahu itu perintahnya Allah, tapi dia tidak mengamalkannya karena sombong. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 20, ayat 34, yang terjadi pada iblis, yang dia tidak mau menerima perintahnya Allah, disertai kesombongannya, padahal dia tahu, dia percaya itu adalah perintahnya Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, mereka pun sujud kecuali iblis yang tidak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbar, dia enggan, tidak mau menerima, wastakbar dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Dia menjadi termasuk golongan orang-orang kafir. Lihat, menolak ayatnya Allah, perintahnya Allah, disertai kesombongan. Sekalipun dia waktu itu percaya ini ayat Allah, ini perintahnya Allah, bisa menyebabkan kekafiran. Al-Qismus Salis, macam yang ketiga, yang pertama adalah kufur takdib, mendustakan, tidak mempercayai. Yang kedua adalah kufur al-iba wa istikbar, enggan, tidak mau nerima dan merasa sombong. Yang ketiga adalah kufru syak, yaitu kufur karena ragu-ragu, bimbang, tidak yakin sepenuhnya, tidak mau percaya sepenuhnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Allah taala berfirman, "Wa dakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsihi. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irudditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba." Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh, "Akafarta billadhi khalaqaka min turab, summa min nutfatin, summa sawwaka rajula, lakinnahu wallahu rabbi wa la usriku bi rabbi ahada." Kisah dua orang, ya, dua orang, satunya orang yang beriman, satunya ya ini orang yang kufur. Orang kufur ini dia masuk ke kebunnya, wadakhala jannatahu, masuk ke kebunnya, wa huwa dzalimun li nafsihi, dalam keadaan dia mendolimi dirinya, dia berbuat dosa. Qala, dia mengatakan, ma adunnu antabida hadi abada, saya tidaklah menyangka ya kebun ini akan bisa binasa. Artinya ya, dia merasa kebun ini akan kekal, terus ada kebun dia ini. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak menyangka kalau kiamat itu akan datang, kiamat itu akan tegak. Tidak percaya ya kalau kiamat itu akan tegak. Wala irudditu ila rabbi, kalau sekiranya aku kembali kepada Rabbku, lajidanna khairan minha munqalaba, niscaya aku akan mendapati yang lebih baik dari kebun yang aku punya tersebut sebagai tempat kembaliku. Ini menunjukkan adanya keraguan, tidak percaya sepenuhnya kepada hari akhirat, bahkan merasa kebunnya itu akan terus ada, kekal, enggak akan ada yakni kiamat. Qala sahib, qala lahu sahibuh, maka temannya yang beriman mengatakan kepada dia, wa huwa yuhawiruh, dan temannya ini mengajak bicara kepada dia, "Akafarta billadhi khalaqaka min turab?" Apakah engkau kufur? Apakah engkau ingkar, kafir kepada zat yang telah menciptakan dirimu dari tanah? "Summa min nutfah," kemudian dari setitik, yakni darah. "Summa sawwakara," juga kemudian zat tersebut menjadikan engkau sebagai orang yang dewasa, menjadikan engkau hidup sebagai seorang laki-laki yang dewasa. "Lakin Allah wa Rabbi," namun dialah Allah Rabbku, "wala usriku bi Rabbi ahada," dan aku tidak akan menyekutukan Rabbku dengan seorang pun. Nah, orang yang beriman ini tadi menegur temannya, Kenapa? Karena dia ragu akan datangnya kiamat, menyangka kiamat tidak akan datang. Dia menetapkan kebunnya itu akan kekal. Nah, maka temannya ini mengatakan, akafarta billadhi khalaqaka. Apakah engkau kafir kepada zat yang telah menciptakan dirimu? Ini jemaah. Ketika jelas-jelas sesuatu itu datangnya dari sisi Allah, kebenaran yang datang dari sisi Allah, perkara-perkara yang wajib diimani, dipercayai, tidak boleh ragu. Kok masih ada ragu-ragu, tidak percaya, bimbang. Ini bisa menyebabkan kekafiran. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Tidak lain orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya summa lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu. Nah, kemudian dia tidak ragu lagi. Yakin, percaya sepenuhnya. Sehingga kalau ada keraguan, ada was-was, ya, segera hilangkan. Segera sirnakan. Jangan sampai itu menjadi keyakinan. Ya, jangan sampai itu menjadi keyakinan. Kalau dia yakin bahwasanya, oh, ini enggak benar nih kiamat akan datang ini. Ya, ini enggak percaya saya kiamat akan ada. Saya enggak percaya penuh saya. Itu tebak-tebak aja, kira-kira saja, prasangka-prasangka saja itu. Misalnya. Nah, ini bisa menjadi sebab kekafiran, jemaah. Ya. Ini yang disebut kufru syak, seperti yang terjadi di dua orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi. Yang keempat, macam yang keempat adalah kufrul i'rad. Kekafiran disebabkan berpaling. Berpaling artinya meninggalkan, tidak menerima apa yang datangnya dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah surah Al-Ahqaf ayat 3. Walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu amma undiru terhadap perkara yang mereka diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ayat-ayat, berupa hadis-hadis, bimbingan agama. Mu'ridun, mereka berpaling. Mereka tidak nerima, menolak, berpaling, meninggalkannya. Ini bisa menjadi sebab kekafiran. Yang kelima, yang terakhir dari macam-macam kufur akbar adalah kufrun nifak. Kekafiran disebabkan nifak, penyakit nifak, kemunafikan. Yang sifatnya adalah sudah i'tiqadi, keyakinan. Yakni dia menampakkan Islam cuman lahirnya saja. Batinnya dia benci dengan Islam. Dia benci dengan ajaran Islam. Ya. Cuman lahiriahnya seakan-akan dia Islam. Padahal ya, pada batinnya itu tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan ajaran-ajaran Islam. Hal ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Munafikun ayat yang ketiga. Surah Al-Munafikun ayat yang ketiga. Dzalika bi'annahum amanu summa kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian dikarenakan mereka beriman, dulunya beriman, summa kafaru, kemudian mereka kafir. Fatubi'a ala kulubihim, maka dicaplah pada kolbu hati-hati mereka. Fahum la yafkohun, maka mereka pun tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, bimbingan-bimbingan agama, mereka tidak fahami. Sehingga dengan itu mereka kemudian meninggalkan keimanan, menjadi kafir, disebabkan adanya nifak, kemunafikan yang ada dalam kalbu mereka. Dan nanti dibahas yang nifak ini adalah nifak akbar, yakni nifak i'tiqadi, keyakinan. Meyakini, sudah mempercayai bahwasannya misalnya tuntunan Islam ini tidak benar, tuntunan Islam ini salah, tuntunan Islam ini sudah enggak tepat untuk dipraktekan misalnya. Nah, ini bisa menjadi sebab-sebab kekafiran, coy. Ini di antara munafik, karena munafik itu adalah menampakkan lahirnya Islam namun batinnya adalah membenci Islam. Yaqulu nabi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lesan-lesan mereka, namun yang demikian tidak ada di dalam hati mereka, cuma lesan saja. Allah Ta'ala Maha mengetahui, karena ini urusan batin. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut, wallahu ya'lamu, wallahu ya'lamu alladhina amanu wa ya'lamu munafikin. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman dan siapa orang-orang yang munafik. Ini lima macam bentuk kufur akbar, kufur besar. Jamaah kaum muslimin. Sekarang kita yang kedua, macam yang kedua, yakni kufur kecil, kekafiran yang kecil. Dikatakan oleh As-Sulthan, kufrun asghar la yukhriju minal millah, kekafiran yang kecil itu tidak mengeluarkan dari agama. Wa huwal kufrul amali, itu kekafiran bentuknya amalan. Amalan. Wa huwa dunub allati waradat tasmiyatuha fil kitab wa sunnah kufra, yaitu berupa dosa-dosa yang penyebutannya di dalam Al-Quran maupun sunnah kufra, kekufuran. Wahia la tasilu ila haddil kufril akbar, namun dia tidak sampai pada batasan kufur akbar. Mislu, contohnya kufrun nikmah, kufur nikmat. Ya, contohnya adalah kufur nikmat. Di dalam ayat Allah Ta'ala surah An-Nahl ayat 112. Ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah. Allah Ta'ala memberikan permisalan sebuah kampung yang kampung itu keadaannya adalah aman, tenang, datang rezekinya ya secara terus menerus di setiap tempat. Namun setelah itu fakafarat bi an'umillah, mereka kufur terhadap nikmat Allah. Mereka kufur terhadap nikmat Allah, artinya tidak mensyukurinya. Nah, itulah yang Allah Ta'ala sebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan tambah kepadamu. Walain kafartum, namun kalau kalian kufur, yakni kufur nikmat, inna adzabi lasadid, sesungguhnya adabku amatlah pedih. Dia dosa, haknya adalah akan mendapatkan azab. Namun kufurnya itu tidak sampai pada tingkat keyakinan. Ya, dia masih percaya yang memberi nikmat itu Allah. Ya. Namun dia gunakan nikmat itu untuk maksiat. Dia gunakan nikmat itu untuk dosa. Dia gunakan nikmat itu untuk tidak menjalankan perintah Allah. Maka ini namanya mengkufuri nikmat. Kufur nikmat jemaah. Ini adalah kufur asghar. Masih salat, zakat, menunaikan kewajiban-kewajiban, namun terkadang nikmat itu dia gunakan untuk maksiat, untuk dosa. Ini juga disebut kufur nikmat. Artinya tidak mensyukuri nikmat. Ya. Begitu juga misalnya adalah membunuh seorang muslim. Perbuatan membunuh seorang muslim. Ini orang Islam melakukan kejahatan membunuh. Di dalam hadis orang yang demikian dikatakan kufur. Ya, melakukan kekufuran. Melakukan kekafiran. Yang dimaksudkan adalah kufur amali. Amalan bukan berarti pelakunya kemudian dihukumi kafir. Ya, tidak. Kecuali kalau dia misalnya membunuh dengan disertai keyakinan bahwasanya membunuh itu halal. Nah, meyakini membunuh itu halal, maka orang yang demikian bisa dihukumi kafir karena sudah pada tingkat meyakini keyakinan yang bertentangan dengan syariatnya Allah. Dia menolak syariatnya Allah. Nah, yang demikian disebutkan bahwasanya membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran. Namun kufurnya tetaplah pelakunya itu dikatakan muslim, mukmin, namun Islamnya dan imannya berkurang karena dosanya membunuh. Kecuali kalau kemudian bertobat, dia perbagus Islamnya, perbagus imannya, bisa menguat lagi Islam dan imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslimi fusukun wa kitaluhu kufrun. Mencaci atau mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Dan membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran. Disebutkan oleh Rasulullah, wa kitaluhu kufrun. Membunuh seorang muslim itu adalah kekafiran. Jemaah kaum muslimin, para sahabat pernah ya, berselisih sampai perang. Namanya perang itu kan saling membunuh. Ya, ini perang Siffin, perang Jamal. Tetapi oleh Allah Ta'ala masih mengatakan mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya, padahal pasti ada yang salah di situ. Kok saling membunuh itu ada yang salah mesti. Tapi Allah katakan masihlah mereka orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan dari kaum orang-orang yang beriman saling membunuh, nah, saling berperang, Allah katakan masih apa? Beriman. Dari kalangan orang yang beriman, dua kelompok dari kalangan orang yang beriman saling membunuh. Misalnya ini ada sama-sama orang Islam, tawuran. Sampai satunya membunuh. Ya. Maka ini adalah kufur. Kufurnya adalah kufur asghar. Dosa. Mengurangi keimanan dan keislamannya. Tapi tidaklah kemudian dikatakan dia sebagai orang kafir. tidaklah dikatakan berarti dia adalah keluar dari Islam. Tidak. Tetap dia mukmin muslim. Ya, kalau dia akhirnya mati, ya, setelah dia membunuh juga dibunuh yang lain akhirnya mati, tetap disolati. Ya, tetap dikafani sebagaimana jenazah muslim dimandikan terlebih dahulu, dikafani, disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini jemaah, dosa membunuh, dosa besar, tapi tidaklah pelakunya dihukumi kafir keluar dari agama. Kalau perbuatannya perbuatan kufur. Rasulullah SAW mengatakan, sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Mencaci orang Islam itu adalah kefasikan. Dan membunuh orang Islam itu adalah kekufuran. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga. Rasulullah SAW bersabda, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali setelahku kuffara. Ya, menjadi orang-orang kafir. Ya, ini apa? Jangan kalian saling membunuh. Sehingga yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian yang lainnya akhirnya memenggal, memotong leher yang lain. Nah, ini maksudnya kufaron, yakni saling membunuh. Nah, ini jamaah kaum muslimin. Begitu juga yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita pernah lewat tentang syirik, di mana hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud. Di antara lafadznya adalah man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asraq. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah kafir. Dalam riwayat yang lain, sungguh telah dia berbuat syirik. Maka kafir di sini adalah kufur asghar. Syirik di sini adalah syirik asghar. Ini. Tapi kalau dia bersumpah menyebut nama selain Allah, misalnya demi fulan, ya, demi fulan, bukan demi Allah. Nah, disertai adanya keyakinan bahwasanya si fulan itu adalah lebih mulia dari Allah, si fulan itu adalah lebih agung daripada Allah, misalnya si fulan itu adalah lebih sempurna daripada Allah, atau diyakini si fulan itu adalah Tuhan yang menyamai dengan Allah. Ada keyakinan demikian, ini sudah bisa menjadi sebab kafir-kafirnya, kufur-kufur besar. Karena ada disertai keyakinan. Ini jemaah. Maka beliau menyebutkan selanjutnya, faqad ja'alallahu murtakibal kabirah mu'minan. Allah Ta'ala menjadikan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar itu masih statusnya orang yang beriman. Ya, dia orang Islam, dia orang yang beriman, melakukan dosa-dosa besar, maka statusnya tetap masih orang yang beriman. Namun berkurang keimanannya, berkurang keislamannya sesuai dengan dosanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk mengqisas orang yang membunuh. Nah, orang yang membunuh masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Falam yukhrijil qatila minal ladzina amanu. Maka Allah Ta'ala tidak mengeluarkan orang yang membunuh dari kategori orang-orang yang beriman. Wa ja'alahu akhon liwail qisas. dan masih Allah menyebutnya sebagai saudara, ya, saudara bagi wali-wali, ya, orang yang dibunuhnya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat setelahnya 178 surah Al-Baqarah, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilai bi ihsan, maka siapa yang membunuh kemudian diberi maaf kepadanya min akhihi dari saudaranya. Nah, yakni waliul qisas, wali yang boleh mengqisas tadi disebut oleh Allah saudaranya. Bukan saudara senasab, tapi saudara seiman. Nah, masih digolongkan oleh Allah penyebutan saudaranya. Kalau dia sudah kafir, membunuh dihukumi kafir, enggak mungkin Allah akan sebut saudaranya. Nah, innamal mu'minuna ikhwah, tidak lain orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi orang-orang yang beriman itu Allah katakan saudara. Maka fattiba'um bil ma'ruf, ikutilah dengan yang ma'ruf, yang baik, wada'un ilai bi ihsan, dan berilah balasan kepadanya dengan cara yang baik. Wal muradu ukhuwahuddin bila raib, dan yang dimaksudkan di sini adalah persaudaraan seagama, persaudaraan seiman, tidak lagi diragukan, kata beliau. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat tadi yang kita baca, wa in ta'ifatani minal mu'minin, jelas di sini kalau ada dua golongan dari orang-orang yang beriman, iqtatalu, saling membunuh, saling berperang, fa aslihu bainahuma, damaikanlah antara dua golongan orang yang beriman tersebut. Nah, di sini sekalipun ya sampai perang, saling membunuh, satunya meniatkan untuk membunuh satunya, satunya meniatkan untuk membunuh yang lain, masih digolongkan oleh Allah Ta'ala minal mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman. Sehingga Allah pun sampai tegaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, tidak lain orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian. Ya, sekalipun mereka perang, berselisih, tawuran, misalnya saling bawa pedang, saling senjata tajam, damaikan, ya, damaikan, masih sama-sama beriman, cuman ada yang salah, mesti, ya, walaupun demikian mereka beriman, yang salah tetap mendapatkan dosa, nah, dan berhak untuk dihukum, kalau enggak di dunia, nanti di akhirat. Demikian ikhwan wa jazakumullah, ini juga diterangkan di dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Aqidah Tahawiyah karangan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, yang dijelaskan syarahnya oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi. Syarah Aqidah Tahawiyah di halaman yang ke-321. Sekarang kesimpulannya, bedanya kufur akbar dan kufur kecil. Yang pertama, kufur akbar yukhriju minal millah, mengeluarkan dari agama. Wa yuhbitul a'mal, menghapuskan seluruh amalan-amalan. Namanya keluar dari agama, tidak lagi muslim, berarti dia kafir, berarti hapus amalan-amalannya. Adapun kufur asghar, itu tidak sampai mengeluarkan dari agama dan tidaklah menghapuskan seluruh amalan, namun yungkisuha bihasabih, mengurangi kadar amalan, mengurangi kadar iman sesuai dengan tingkat kekufurannya. Wa yu'arridu sahibaha lil wa'id, dan pelaku kufur asghar pun juga adalah terancam untuk mendapatkan siksaan. Karena itu dosa. Kalau Allah tidak ampuni, Allah akan azab. Nah, itu dosa besar. Perbedaan yang kedua selanjutnya diterangkan, annal kufral akbar yukhallidu sahibahu finnar. Pelaku kufur akbar itu nanti berada di neraka kekal. Menjadikan kekalnya pelakunya di neraka. Karena sudah non-muslim, kafir. Kecuali kalau dia bertobat kemudian masuk Islam lagi. Adapun kufur asghar, kalaulah pelakunya itu masuk neraka karena dia berdosa, hanya adalah diazab, kecuali kalau Allah ampuni. Kalaulah dia masuk neraka, maka tidak kekal. Diazab, disiksa sesuai dengan kadar kekufurannya. Kalau dia bertobat, Allah ampuni, berarti dia aman, tidak disiksa dalam neraka. Yang ketiga perbedaannya, annal kufral akbar yubihud dam wal mal. Kufur besar, kekafiran besar, pelakunya dihukumi murtad, keluar dari agama, maka membolehkan darah dan hartanya. Darahnya ditumpahkan, dibunuh. Dan yang mengeksekusi, yang menghukum bunuh adalah waliul amr, pemerintah atau pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun kufur asghar, tidak. Kufur asghar tidaklah kemudian halal darahnya, halal hartanya, tidak. Karena itu adalah terhitung dosa maksiat. Perbedaan yang keempat, annal kufral akbar yujibul adawatal khalisata baina sahibihi wa bainal mu'minin. Fala yajuzu lil mu'minin mahabbatuhu wa mu'alatuhu walau kana akraba qaribin. Kalau kufur besar yang pelakunya dihukumi kafir, murtad dari agama, keluar dari agama, maka wajib untuk mendapatkan permusuhan, murni musuh bagi orang-orang yang beriman. Tidak boleh orang-orang yang beriman mencintainya. Tidak boleh orang-orang yang beriman berwala, berloyalitas, menjadikan teman setia, menjadikan pemimpinnya. Tidak boleh. Ini kafir. Walaupun dia adalah termasuk keluarga dekat. Adapun kufur asghar, fa'innau layam na'ul mu'alah mutlaqah. Maka tidak menghalangi untuk diberikan rasa kasih sayang secara mutlak. Namun pelakunya adalah yuhabbu wa yuwala biqadri ma fihi minal iman. Dicintai, disenangi, diberikan kasih sayang sesuai dengan kadar keimanan dan ketaatannya. Dalam hal ketaatan-ketaatan, dalam hal baik-baiknya, ya kita senang, kita cintai, kita kasih sayang. Dia masih orang yang beriman. Namun, wayubghadu wayu'ada biqadri ma fihi minal isyan. Dibenci, dimusuhi sebatas pelanggaran, maksiat dosanya. Nah, jadi, satu sisi kita cintai karena dia punya iman, namun sisi yang lain kita benci karena dia pelaku kemaksiatan, dosa, kekufuran. Nah, beda dengan kufur akbar, tidak ada kasih sayang sama sekali pada dia. Ya, tidak ada. Kalaulah kita hormati dia sebatas penghormatan, yakni manusiawi, bukan menghormati, memuliakan, mengagungkan, atau yakni memiliki kemuliaan. Ya, kita hormati, mungkin dia adalah yakni orang tua, ya, dari kerabat kita misalnya, atau dia pejabat misalnya. Tapi kalau dia kafir, enggak boleh kita loyalitas, yakni kasih sayang, apalagi menjadikan dia orang kepercayaan, orang yang dipercayai untuk mengurus berbagai urusan-urusan kaum muslimin, diangkat menjadi pemimpin, ini tidak boleh cuma kaum muslimin. Kalau itu jelas-jelas kafir. Dengan ini selesai pembahasan makna kufur, ya, kafir, kemudian macam-macamnya. Jamaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Maka kalau itu sampai pada tingkat keyakinan-keyakinan, akidah, penentangan, maka itu bisa menjadi kufur akbar. Sepisal Allah Ta'ala menyatakan tentang orang-orang yang berpendapat bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah Allah atau Trinitas. Jelas Allah Ta'ala menyatakan, qad kafara alladziina qalu inna Allahu al-Masih. Telah kafir orang-orang yang dia menyatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih. Atau qad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Trinitas, satu dari tiga. Allah, karena yang demikian berarti telah mendustakan kalimat la ilaha illallah. Mendustakan bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya ilah. Allah tidak beranak, Allah tidak punya istri. Nah, didustakan, tidak percaya mereka. Mereka tolak yang demikian. Maka ini telah kafir. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat-ayatnya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Cuman sebagai penutup, antara menghukumi perbuatan itu adalah perbuatan kufur dengan mentakyin menghukumi kamu kafir, ini tidaklah sama. Perbuatannya memang perbuatan kufur, ya. Tapi apakah orangnya harus dikatakan kafir? Ini perlu tahapan, tidak langsung dikatakan orangnya kafir. Perlu ada tahapan. Mungkin dia enggak tahu, perlu diperjelas, diterangkan, ya, disampaikan dulu. Kalau sudah tahu, nah, kemudian dia tidak ada subhat, tidak ada keraguan atau kesamaran lagi dalam masalah tersebut, masih saja, maka baru ditetapkan kafir. Itu pun yang menetapkan adalah ahlul ilm, orang yang berilmu, orang yang bisa menegakkan hujah, penjelasan-penjelasan yang gamblang. Ini pembahasannya jamaah kaum muslimin rahimahullah. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.